Ada pertanyaan, apa hukum meminta-minta untuk pembangunan masjid atau operasional masjid, di mana panitia keliling ke rumah-rumah untuk mengumpulkan infak tersebut? Semestinya ikhwan fillah rahimakumullah, untuk keperluan masjid muslimin menyadari dan tanpa diminta-minta, itu yang semestinya. Ketika masjid membutuhkan suatu bantuan untuk pembangunan atau membutuhkan untuk operasional, ya, mestinya kaum muslimin berlomba-lomba, mestinya mereka menyisihkan harta tanpa diminta, mereka mendahului untuk apa? Membantu kenyamanan masjid, karena ini untuk ibadah kita semuanya muslimin. Ya, kalau kita perhatian dengan rumah kita, bagaimana dengan Baitullah, rumah milik Allah? Allah enggak butuh kepada kita memang, ya, tapi kita yang membutuhkan amal untuk tabungan kebaikan kita, untuk kenyamanan ibadah kita. Itu yang semestinya terjadi. Namun terkadang muslimin lalai. Maka diingatkan. Diingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan para sahabat untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Diingatkan. Dan wallahu alam, yang afdal adalah dengan cukup kita mengingatkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu kepada jemaah masjid itu, untuk kemudian mereka secara masing-masing menyerahkan kepada panitia, kepada takmir masjid. Tidak mesti mereka kemudian nunggu diketuk pintunya, nunggu didatangi, ya, seolah-olah masjid dan perangkat masjid, termasuk orang-orang yang memperhatikan masjid, sebagai orang-orang yang hina sampai minta-minta. Ya, ini pemandangan yang sangat memprihatinkan. Pemandangan yang sangat memprihatinkan. Saya enggak bicara tentang boleh dan tidaknya yang seperti itu, tapi sadarkan jamaah masjid melalui ceramah, melalui pengumuman. Ya, siapa yang ingin membantu silakan membantu. Yang enggak membantu, ya, urusan dia. Nah, yang membantu tunggu kebaikan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang enggak membantu, dia mungkin enggak merasa butuh dengan taufik dari Allah. Ya, mungkin enggak merasa butuh dengan pahala dari Allah, kecuali yang memang dalam kondisi tidak mampu. Ya, jadi wallahu alam, ini berupa saran, ya, agar melakukan yang demikian. Dan ya, sekali lagi saran saja, tidak perlu mengetuk-ngetuk sehingga ya terkesan hina. Ya, dan siapa yang butuh sesungguhnya? Yang butuh itu yang berinfak, bukan masjid Allah Azza wa Jal. Yang berinfak itu yang butuh kepada pahala Allah Azza wa Jal. Sehingga enggak perlu mereka diperlakukan seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan kondisi sekarang di negeri kita, banyak wanita yang bekerja di luar dan bercampur baur dengan laki-laki, dan juga banyak wanita yang menjadi pemimpin bagi laki-laki, apakah ini sebab datangnya musibah? Ya, ini salah satu pelanggaran agama yang sangat disayangkan, dan mungkin itu juga menjadi salah satu sebab datangnya musibah. Islam mengajarkan agar kaum wanita lebih banyak di rumah. Tidak keluar rumah kecuali karena suatu kebutuhan yang memang secara syar'i dibolehkan. Tapi sekarang bukan hanya wanita keluar rumah, tapi wanita keluar rumah berbuat maksiat, ya, tidak berkerudung dengan kerudung yang syar'i, berpakaian dan membuka aurat, bahkan ya, banyak dari mereka yang menjadi sebab terjadinya maksiat-maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kehidupan Nabi dan para sahabat, yang laki-laki maupun perempuan, adalah cerminan bagaimana kita hidup bermasyarakat, yang laki-laki maupun wanita. Kalau kita ingin kenyamanan hidup, ketentraman hidup, keberkahan yang Allah turunkan, ikuti tata cara mereka. Ikuti tata cara mereka. Bukan berarti wanita tidak boleh bekerja sama sekali. Wanita boleh bekerja. Di zaman para sahabat pun ada wanita yang bekerja, ada yang pergi ke kebun. Namun tentunya semuanya ada aturan dan tuntunannya dalam syariat kita. Ya, bukan dibebaskan menjadi wanita karir yang akhirnya apa? Tidak lagi mengikuti tuntunan-tuntunan syar'i. Ya, emansipasi wanita dan berbagai macam istilah yang cenderungnya adalah tidak mengikuti tuntunan agama. Seperti yang tadi kita katakan, bukan berarti tidak boleh bekerja sama sekali. Boleh, tapi ada aturannya. Pertanyaan berikutnya, di lingkungan RT saya masjidnya tidak memenuhi protokol kesehatan. Bolehkah saya sholat berjamaah bersama keluarga di rumah atau tetap di masjid dengan memakai protokol sendiri? Kalau dia pergi ke masjid, ya, ya kita nggak mengerti sesungguhnya dia sudah dapat izin membuka masjid atau belum. Mungkin sudah, mungkin belum, saya tidak tahu. Kalau memang belum, ya sudah kita sholat di rumah sementara waktu atau cari masjid yang sudah mendapat izin, kemudian kita mengikuti sesuai dengan protokol. Ya, wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan apabila di lingkungan atau tetangga kita terdapat atau mengidap atau apa, terdapat LGBT? Dan bagaimana cara mendakwahkannya kepada masyarakat umum yang lain atas bahaya LGBT? Ya, karena kan masyarakat yang lain cuek dan pada hal tersebut. Ya, ini bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha. LGBT itu bukan hanya dipandang buruk oleh agama, ya. Hampir rata-rata umat tidak menyetujui dengan LGBT itu, ya. Kalau mereka masih normal, kecuali kalau sudah enggak normal, maaf saja menurut pandangan saya, ya, mereka yang sudah pandangannya enggak normal ya akan membenarkan. Ya. Namun bagi muslimin apalagi, dan bahkan selain muslimin yang masih pandangannya normal ya menurut saya, maka dia gak akan menyetujui. Dia gak akan menyetujui. Bahkan sebagian ulama kita dulu, hewan pun gak ada yang LGBT, tahu? Hewan gak ada, kecuali babi dan himar, khinzir. Itu yang ada LGBT-nya itu. Ya. Itu sebagian ulama kita dulu mengatakan demikian. Nah, subhanallah sekarang di masa ini, sebagian pihak justru akan melegalkan, bahkan melegalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah. Ya, silakan tunggu. Ya, silakan tunggu bencana berikutnya. Sebagaimana dulu Allah timpakan kepada kaum Lut karena itu. Dan kaum Lut bukan hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi juga menurut sebagian tafsir perempuan dengan perempuan. Sama, lesbian. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, di sini kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita berusaha semampu mungkin. Ya. semampu mungkin, mungkin dengan tulisan. Kalau kita nggak bisa bicara langsung melalui tulisan, kalau tulisan yang dengan bahasa agama yang murni mereka kurang terima karena naudzubillah sudah semakin jauhnya, mungkin dengan apa sebagian makalah yang bukan hanya tinjauan murni agama, barangkali mereka akan menyadari. Ya, naudzubillah. Kalau ini sudah terjadi, sangat berbahaya. Yang penting lakukan usaha kita, ya kan? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-A'raf, ya. Apa? Lima ta'iduna qauman Allahu muhlikum aw mu'adzibuhum 'adaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Kenapa kamu masih ingatkan kaum? Ya, Allah sudah akan mengadab mereka sudah. Mereka enggak bakal kembali. Ya. Dia mengatakan ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai tanggung jawabku kepada Allah. Saya sudah sampaikan ya, udzur nanti di hadapan Allah. Wa la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ada yang kembali. Ya. Ya mungkin tidak semua bisa kita jawab, insyaallah yang lain bisa di apa simpan untuk dijawab lain waktu ya. Karena waktu yang sudah malam, kemalaman antum nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.